بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang kelima dari pembahasan kitab Tauhid. Pada program kuliah Mafatih Al-Ilm, kemudian di bab yang pertama berkata penulis rahimahullahu taala, babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min ad-dunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dapat dihapuskan oleh tauhid. Iya. Jadi di awal buku Kitab Tauhid, penulis menyebutkan apa? Kewajiban bertauhid. Itu jelas, walaupun tidak diberi judul oleh penulis, tapi terang dari 5 ayat yang beliau sebutkan dan 2 hadis, itu penjelasan tentang kewajiban bertauhid. Beliau terangkan apa itu tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang merupakan hikmah diciptakannya jin dan manusia, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, hak yang paling agung, wasiat yang termulia. Setelah menjelaskan tentang kewajiban tauhid, beliau berpindah menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Dan ini subhanallah, metode penulisan penulis rahimahullahu taala sangat detail sekali. Mencocoki kaidah-kaidah syariat. Iya. Di mana beliau terangkan dulu apa itu tauhid, apa hakikatnya, bagaimana kewajibannya, baru setelah itu beliau terangkan tentang keutamaannya. Keutamaan itu datang belakangan. Dan dari sini diketahui kekeliruan banyak dari dai-dai dan orang-orang yang menulis tentang Islam di masa sekarang ini. Jadi mereka hanya menulis bercerita tentang keutamaan Islam saja. Bagaimana keindahannya, kebaikannya. Dan itu semuanya adalah hal yang dimaklumi. Tapi mereka tidak menerangkan, belum menerangkan apa itu Islam. Bagaimana hakikat dari Islam itu. Iya. Baik. Sama dengan orang yang berbicara tentang bagaimana indahnya Islam di dalam mengatur misalnya siasa syariah, politik syar'i. Tapi dia sendiri tidak kenal bagaimana politik syar'i di dalam Islam. Sehingga cuma tahu Islam itu bagus, tapi dia tidak mengerti bagaimana rincian di dalamnya. Iya, maka ini dari kekeliruan-kekeliruan. Dan metode yang seperti ini tidak menguatkan. Tidak menguatkan. Karena itu kalau kita melihat dari ayat-ayat Al-Quran, misalnya di pembahasan puasa, dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dulu dengan seruan keimanan. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Langsung penjelasan kewajiban puasa. Sebab ini dasar. Sebagai seorang muslim, sami'na wa ata'na. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Setelah tahu kewajiban, baru datang hiburan. Kama kutiba ala alladina min qabalikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini kan diringankan. Ya. Kewajiban puasa ini memang berat, tapi ini kewajiban bukan atas kalian saja umat Islam. Sudah ada umat-umat sebelum kalian. Diwajibkan juga. Diringankan. Dan di akhirnya baru diterangkan keutamaan. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ketika Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang wudu, maka beliau meminta air wudu. Beliau peragakan wudu itu. Iya. Dari mencuci tangan sampai mencuci kaki. Kata beliau, hadal wudu, inilah wudu. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti itu. Kemudian beliau berkata, inilah wudu, faman tawadda nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, thumma shalla raka'ataini la yuhaddits fihi ma nafsah, lalu dia salat dua rakaat, dia tidak bisikkan sesuatu pada dirinya, maksudnya dia khusyuk dalam salatnya, tidak diikuti dari bisikan-bisikan syaitan, akan diampuni dosanya. Jadi terangkan dulu wudu, baru diterangkan keutamaan. Baru diterangkan keutamaan. Iya. Dan ini berbeda ya dengan orang yang senang terangkan fadail, keutamaan, tapi dia tidak jelaskan, tidak mengerti apa hakikat yang dia terangkan tersebut. Iya. Maka ini metode yang ditempuh oleh Syekh di sini. Ini metode yang sangat indah sekali. Susunan beliau di dalam buku ini susunan yang luar biasa. Muhkam dengan ketelitian, kedetailan dan dibangun di atas ilmu yang sangat kuat. Iya. Jadi beliau terangkan tentang fadlu tauhid. Keutamaan daripada tauhid. Wa ma yukaffiru minad dunub. Iya. Dan penjelasan bagaimana tauhid itu menggugurkan dari dosa-dosa. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan sebuah ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Walaupun tauhid itu sendiri keutamaannya sangat banyak sekali. Iya. Kita akan baca sebagian dari uraian penulis. Mungkin di sela-sela pembahasan kita akan ingatkan hal-hal yang lain. Tapi kandungan dari nusus, ayat dan hadith-hadith yang dibawakan oleh penulis di sini, ini adalah dalil-dalil yang sangat agung, perlu kita renungi terkait dengan keutamaan tauhid. Baik. Jadi katakan oleh beliau, babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minad dunub. Iya. Ma di sini wa ma yukaffiru minad dunub. Ma-nya ada dua kemungkinan, bisa bermakna mausul. Iya. Mausul bermakna alladhi, dan bisa ma masdariyah. Ya, kalau bermakna alladhi, maka terjemahannya bab keutamaan tauhid dan yang digugurkan dari dosa-dosa. Iya. Kalau ma-nya masdariyah, maka dibacanya, diterjemahkannya babu fadli tauhid, bab tentang keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu penggugur dosa-dosa. Iya, sebagai penggugur dosa-dosa. Baik. Dan makna yang kedua itu lebih tepat ya. Makna masdariyah itu lebih mendalam, karena tauhid itu bisa menjadi sebab penggugur seluruh dosa. Bisa menjadi sebab penggugur seluruh dosa. Iya. Dan tauhid sebagai penggugur seluruh dosa, ini pada nas-nas yang dibawakan oleh penulis tampak bahwa dia di tauhid ibadah. Karena itu Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Qurra Uyun Al-Muwahhidin beliau terangkan bahwa di sini tentang tauhid al-ibadah. Hanya saja keutamaan tauhid secara umum ya dalam makna umumnya itu juga memiliki dalil-dalilnya. Ya, dan penggugur dosa itu bukan hanya pada tauhid ibadah saja, pada seluruh jenis tauhid. Baik. Beliau bawakan ayat yang pertama, atau beliau bawakan satu ayat di sini, ayat di surah Al-An'am. Kata beliau, wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Baik. Jadi ini ayat yang pertama yang dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Iya. Orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini, inilah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid. Karena keimanan seorang dikatakan beriman apabila dia memenuhi dari ketentuan-ketentuan keimanan tersebut. Iya. Apalagi di sini diikutkan dengan kata setelahnya, walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan dia tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Iya. Tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah apa? Adalah kesyirikan. Baik. Jadi orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin, maka ini berat terhadap para sahabat. Iya. Maka mereka berkata kepada Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mendzalimi dirinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal amru kama tadhunnun." Ya. Perkaranya tidak seperti yang kalian sangka. Ya, jadi perkaranya tidak seperti yang kalian sangka. Syirik yang dimaksud di situ, kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Kezaliman yang dimaksud adalah apa? Kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar kepada qaul ar-rajuli salih, ucapan orang yang salih kepada anaknya, maksudnya ucapan Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Iya. Nah, ayat ini dari ayat-ayat yang dipakai di dalam pembahasan ulumut tafsir, ya, bahwa ayat Al-Quran itu menafsirkan ayat yang lain. Dan ini metode penafsiran yang paling bagus. Sebagian ayat atau ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Iya. Apa kezaliman pada ayat di surah Al-An'am ditafsirkan dengan ayat di surah apa? Di surah Luqman. Kezaliman adalah kesyirikan. Iya. Inna syirka disebut la zulmun azim. Kezaliman yang sangat besar. Baik. Jadi orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, disebutkan dua keutamaan untuknya. Keutamaan yang pertama adalah diberikan dari keamanan, dan keutamaan yang kedua diberikan dari ihtida, dari hidayah. Diberikan dari keamanan, dan yang kedua diberikan dari apa? Dari hidayah. Ya, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Baik. Sebelum kita bicarakan tentang keutamaannya, kata kezaliman itu sendiri, zalim itu sebenarnya terbagi tiga kezaliman. Ada kezaliman yang paling besar, itulah kesyirikan. Iya. Itulah kesyirikan. Dan ada kezaliman hamba kepada Rabbnya. Antara hamba kepada Rabbnya. Pada selain dari kesyirikan. Selain dari kesyirikan. Ini namanya dhulmun yughfaru. Kezaliman yang bisa diampuni. Iya. Dan ada kezaliman antara makhluk dengan makhluk yang lainnya. Ini namanya dhulmun la yutraku. Kezaliman yang tidak ditinggalkan. Akan diperhitungkan. Kezaliman yang tidak ditinggalkan. Tapi dia adalah kezaliman yang diperhitungkan. Iya. Kezaliman yang diperhitungkan. Baik. Jadi ini tiga jenis kezaliman. Ada dhulmun la yughfaru, kezaliman tidak diampuni. Yang kedua dhulmun yughfaru, kezaliman yang bisa diampuni. Yang ketiga dhulmun la yutraku, kezaliman yang tidak ditinggalkan. Kezaliman yang tidak ditinggalkan. Adapun kezaliman yang tidak diampuni itu adalah apa? Kesyirikan. Adapun kezaliman yang bisa diampuni, ini adalah dosa yang dilakukan oleh hamba antara dia dengan Allah selain dari kesyirikan. Ini bisa diampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang ketiga ada namanya dhulmun la yutraku. Kezaliman yang tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan, tapi kezaliman ini akan dihisab pada hari kiamat, dipertanggungjawabkan. Inilah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang makhluk kepada makhluk yang lainnya, akan dihisab, dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Iya, pada hari kiamat. Baik, jangankan manusia. Dihisab, mempertanggungjawabkan antara sesama mereka. Hewan-hewan saja, sebagian dari mereka dikisos dari sebagian yang lainnya. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunna al-huququ ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha'i min syatil qarna." Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing yang patah tanduknya itu meminta pertanggungjawaban dari kambing yang mematahkannya. Iya. Jadi hewan-hewan saya ada apa? Ada kisos di tengah mereka. Ya, apalagi manusia. Maka ini tiga jenis kezaliman. Tetapi ayat ini sudah ditafsirkan bahwa kezaliman yang dimaksud bukan kezaliman yang bersifat hamba itu membalimi dirinya. Atau hamba itu berbuat dosa. Hamba itu berbuat kezaliman kepada orang lain. Sebab ini makna yang tadinya dipahami oleh para sahabat. Karena itu kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak membalimi dirinya? Maksudnya siapa yang tidak jatuh dalam dosa? Maka Nabi terangkan, bukan zalim itu yang dimaksud. Kezaliman yang dimaksud adalah apa? Kesyirikan. Iya. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Baik. Jadi kalau dia beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, diberikan jaminan. Ulaika lahumul amnu, untuk mereka al-amnu, keamanan. Iya. Untuk mereka keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka selalu mendapatkan hidayah. Untuk mereka keamanan, kata Ibnu Katsir, mereka aman di akhir, di hari kiamat, dan muhtadun, dan mereka selalu mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Selalu mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Baik. Dan itu beliau ambil ya dari penafsiran sejumlah dari as-salaf rahimahumullahu taala menafsirkan makna dari keamanan. Iya. Walaupun teks dari keamanan di sini, diberi keamanan, ini berlakunya lebih umum di dunia maupun di akhirat. Muhtadun, hidayah juga demikian. Hidayah di dunia dan di mana? Di akhirat. Seorang perlu keamanan di dunia, sebagaimana dia perlu keamanan di mana? Perlu keamanan di akhirat. Iya. Baik. Karena itu Syekh Ibnu Utsaimin ketika mengomentari tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan keamanannya terkait dengan hari kiamat, kata beliau yang benarnya bahwa keamanan di sini ayat berlaku umum untuk keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat. Iya. Dan ini yang lebih tepat ya. Karena kalau kita bandingkan di ayat-ayat yang lain tentang orang yang bertauhid, maka disebutkan keamanan untuknya di dunia pula. Iya. Disebutkan keamanan untuknya di mana? Di dunia juga. Iya. Baik. Jadi kandungan dari ayat ini jelas sekali sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala, beliau ingin menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan keamanan dan hidayah bagi siapa yang tidak berbuat kesyirikan. Dan ini dari keutamaan tauhid. Dari keutamaan tauhid ada dua di dalam ayat ini. Adalah keamanan dan yang kedua hidayah. Keamanan dan hidayah. Baik, kita dengarkan adzan salat Isya. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit, lalu kita melakukan salat Isya insyaallah taala. Baik. Jadi ayat yang pertama ini penjelasan tentang keutamaan tauhid. Bagaimana keutamaan tauhid yang murni itu apabila tauhidnya bersih dari syirik akbar, syirik asgar dan mendzalimi manusia, maka dia akan mendapat keamanan dan hidayah yang sempurna di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia selamat dari syirik akbar namun jatuh dalam syirik asgar atau jatuh di dalam mendzalimi hamba, maka akan berkurang dari keamanan dan hidayahnya sekadar kekeliruan yang terjadi padanya. Tapi dia tetap memiliki dasar dari keamanan dan hidayah karena dia ada keimanan dan selamat dari syirik akbar. Jelas ya? Baik. Jadi ini ayat dibawakan di sini oleh penulis untuk memberikan tambih bahwa seorang mukmin itu dia akan mendapatkan keutamaan dari tauhid tersebut sekadar penjagaannya, sekadar dia menegakkan dari kewajiban tauhidnya. Kalau dia sempurna dalam menjaganya, maka dia akan mendapatkan keamanan dan hidayah yang sempurna pula. Tapi kalau ada sesuatu dari hal yang mengurangi dari tauhid itu, maksudnya mengurangi dari kesempurnaannya yang wajib, maka akan berkurang dari hidayah dan keamanan sesuai dengan apa namanya kekurangan yang terjadi. Baik. Di sini dua hal ya dalam keutamaan, keamanan dan apa? Al-ihtida. Iya. Karena itu harus selalu dipahami kenapa ahli sunnah itu selalu perhatian terhadap tauhid dan menyibukkan manusia dengan tauhid, mengajak manusia kembali kepadanya, karena ini adalah sumber keamanan. Sumber keamanan di dalam sebuah negeri. Iya. Tidak akan terwujud keamanan itu kecuali dengan apa? Dengan tauhid. Inilah yang mendatangkan keamanan, ketenangan dan petunjuk untuk manusia. Maka yang harusnya dijaga. Sebagaimana hidayah ihtida, dia selalu berada di atas hidayah. Selalu mendapatkan petunjuk, selalu berada di atas bimbingan. Nah, itu dengan tauhid. Setiap kali tauhid seseorang itu lebih baik, maka semakin banyak dari petunjuk yang mengitarinya. Walladzina tadau zadakum huda. Orang-orang yang di atas petunjuk, Allah akan menambah untuk mereka apa? Petunjuk. Jadi kalau dia di atas petunjuk beramal dengannya, Allah akan menambah untuknya apa? Dari petunjuk. Baik. Setelah membawakan ayat, penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang apa? Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu annahu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal akhrajahu." Dari Ubadah ibn Samit beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la." Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Iya. Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Jadi dia mempersaksikan pertama la ilaha illallah, yang kedua Muhammadan rasulullah. Kemudian yang ketiga wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya juga. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, serta kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Iya. Wal jannata haqqun wan nara haqqun, dan dia juga mempersaksikan bahwa surga adalah benar dan neraka benar adanya. Jadi ini lima. Apabila hal ini dia yakini, maka ada khalaqullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga berapapun amalan yang telah dia perbuat. Bagaimanapun amalan yang telah dia perbuat. Baik. Sisi pendalilan dari hadis ini yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid adalah sabda beliau, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia. Maksudnya amalannya apapun yang dia lakukan, amalan salih, amalan yang tidak salih, apapun yang dia kerjakan, tetapi dia di atas lima hal ini dari tauhid, maka Allah pasti akan memasukkannya ke mana? Ke surga. Dan ini dari keutamaan tauhid. Iya. Apa artinya dimasukkan ke surga? Apa artinya dimasukkan ke surga? Langsung masuk atau melalui proses? Iya. Nah, di sini ada dua makna. Idkhal, adkhalahullahu. Iya. Al-jannah, Allah memasukkan dia ke dalam surga, itu ada dua. Yang pertama idkhal fil hal, dimasukkan pada saat itu juga. Iya. Dan yang kedua ada idkhal fil ma'al, dimasukkan di masa mendatang atau di ujungnya pasti dimasukkan. Fil ma'al namanya. Baik. Ini dua makna idkhal. Adapun idkhal fil hal ini terkait dengan ahli tauhid yang kebaikannya lebih mendominasi di atas apa? Kejelekannya. Atau dia kebaikan dan kejelekannya seimbang, tapi Allah merahmatinya sehingga dia langsung dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Iya, ini yang pertama. Dan ada namanya idkhal fil ma'al, dimasukkan di masa mendatang. Ini terkait dengan pelaku dosa besar. Terkait dengan pelaku dosa besar. Orang yang disiksa, dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia dengan tauhidnya, dia dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke mana? Ke surga. Jadi semuanya masuk di dalam kata, Allah masukkan dia ke surga, bagaimanapun amalannya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang berkata, ini hadith, apapun amalannya dia masuk surga. Bagaimana dengan hadith yang mengatakan, misalnya, orang yang berzina di dalam neraka, atau orang yang membunuh di dalam neraka? Jawabannya tidak bertentangan. Kalau dia masuk neraka, masuk neraka. Tapi ujungnya dia akan masuk sorga. Kalau dia sudah masuk sorga, berarti masuk sorga juga namanya. Jelas ya? Karena itu untuk mengkompromikan antara hadith-hadith, ya, dari seluruh hadith yang ada, para ulama sebutkan bahwa makna dimasukkan ke sorga itu punya dua makna. Bisa makna idkhal fil hal, dan yang kedua apa tadi? Idkhal fil fil mal, dimasukkan. Yang pertama dimasukkan pada saat itu juga, dan bisa bermakna dimasukkan pada akhirnya. Pada akhirnya dimasukkan. Ini cara mengkompromikan nas-nas. Dan itu keistimewaan jalan Rasulullah dan para sahabatnya, jalannya para as-salaf. Mereka itu di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah tidak ada kontradiktif. Semua ayat dan hadith mereka amalkan. Mereka amalkan. Karena keahlian mereka di dalam mengkompromikan nas-nas di dalam hal tersebut. Baik. Jadi ini kandungan global dari hadith ini dan sisi pendalilannya. Adapun kalimat per kalimat dalam hadith, saya akan terangkan nanti insyaAllah ta'ala setelah kita sholat isya. Saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.